Ayunkanlah langkahmu, jangan ragu. Cara kata dalam rasa, hanya gaya yang bicara. Oh, ada dalam irama, lagukanlah. Gerakkanlah langkahmu, jangan ragu. Tidak resah atau duka, mari kita bergembira. Ayo dansa bebas dan lepas. Mencari damai, cinta, dan cipta. Lagukanlah, gerakkanlah langkahmu, jangan ragu. Tidak resah atau duka, mari kita bergembira. Ayo lepas, mencari damai, cinta, dan cipta. Ayo dansa bebas dan lepas.